menangis di ketiakmu. Engkaukah itu perempuanku? Diamlah, diamlah, berhentilah, berhentilah sebentar. Yang tertawa dianga luka, engkaukah itu betinaku? Puaskah hatimu, teruslah tertawa.